Karena kemarin rahimah ada tiga hal yang perlu saya ingatkan mungkin. Yang pertama, sekedar masukan di antara diskusi yang saya dengar di antara satidah yang ada, mungkin bermanfaat buat kita. Ada sebagian ustadz yang ma'ruf, yang kita kenal, yang menyampaikan kepada kita terkait mungkin kadang kita tidak sadar terlalaikan dari sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, apa itu? Terkait dengan apa yang kita punya, yang kita pegang, ya, HP kita, WA kita, ya. Beliau masya Allah ma'ruf ustaz kita semua. Saya sebutkan kadang ya waktu kita banyak. Nah, terkurangi dengan itu. Walaupun mungkin tentu tidak kita ingkari ada faedahnya. Namun yang pertama kata beliau hafizahullah ta'ala, apa yang kita dapat seringnya, faedah-faedah itu adalah faedah-faedah yang mukhtarafah, iya, potongan-potongan, penggalan-penggalan ucapan-ucapan para ulama kita. Nah, yang kedua kata beliau, sekelas beliau, faedah yang matarsah fidhin, itu enggak menempel kuat di ingatan kita. Mungkin hari ini dapat 10 faedah, ingat, besok datang lagi, hilang. Sehingga kata beliau, mungkin kita sehari-hari buka sekian faedah yang sering cepat hilang, itu kalau kita gunakan untuk membaca kitab, mengkaji kitab, nah, iya, mungkin kita bisa berlembar-lembar kita baca kitab-kitab para ulama. Maksudnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya di akhir waktunya, ya diingatkan apa namanya nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kadang termasuk makaid syaitan kita, ya terhalang dari sesuatu yang lebih afdal karena sebab sesuatu yang mafdul. Nah, apalagi kalau kemudian menyebabkan dia malas belajar, malas datang ke majelis ilmi, ya karena beriktimad dengan fawaid yang dia dapat. Padahal tadi sebagian tidak utuh, cuplikan-cuplikan. Iya, yang kedua, saya kira kita merasakannya, matarsah, enggak kokoh ingatan kita. Nah, itu kita akui. Bila kalau kita baca kitab, iya, kita mencatat, membaca, menulis, memberi ta'arik, kita lupa, kita lihat kembali, memaraja. Ini huwa nafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, huwa nafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah terkait dengan hak-hak istri kita. Di antara adab az-zawjiyah wa nifil rahimun rahimakumullah adalah kita memberikan perhatian, bahkan bermusyawarah, bahkan berusaha kita untuk ludakhil as-surur ila qalbi azawzah, membuat gembira mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kejadian, keadaan peristiwa, memberikan contoh kepada kita. Ketika ada Habasyah bermain-main di masjid, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Iya, tashtahin antanduri ilaihim, kamu ingin, kamu mau lihat mereka." Iya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang terjadi ketika itu. Di hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rasa gembira kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan hadis yang masyhur yang sering kita baca, maka kita mulai mengamalkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah sebagian safar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali, beberapa riwayat kita dapatkan, musabaqah, ya, berlomba dengan istri beliau, dengan Aisyah radhiyallahu anha, semata-mata al-muda'abah, semata-mata al-mula'abah, wa idkhalu surur, ya, bersenda gurau, memberikan rasa gembira kepada istri. Khamilillah rahimah rahimakumullah, kita akui, kita sadari, dan perlu kita koreksi diri, khamilillah rahimah rahimakumullah, kadang mungkin kita kurang dalam masalah ini. Mungkin sebagian kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tidak tahu akan kesuntukan istri kita, kesedihan istri kita. Kita tidak tahu, mungkin sedang menangis, mungkin sedang bercucuran air mata, memikirkan masalah anak-anaknya, putra-putrinya dalam keadaan kita tidak tahu. Kita sibuk pagi kerja, jualan, malam istirahat, tidak ada waktu diskusi dengan mereka. Padahal rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika di peristiwa Hudaybiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih, ya, hewan-hewan mereka karena dihalang oleh orang musyrikin. Namun ternyata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak segera melakukannya karena mereka mengharapkan ada satu perubahan tertentu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Salamah atau ke tempat Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, dan keadaan marah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan suami demikian, bertanya, ada apa? Nah, hadisnya masyhur. Sekadar kita mengingatkan apa yang perlu kita lakukan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih, tapi mereka tidak segera melakukannya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini faedah al-musyawarah. Ini faedah, ya, kita istisyar, kita berdiskusi sampai pun dengan istri. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, ya, tidakkah engkau keluar duluan, ya, engkau menyembelih duluan, sehingga mereka, para sahabat Rasul, melihat engkau telah menyembelih hewan yang kau bawa. Kemudian Rasulullah SAW melakukannya, sehingga para sahabat pun kemudian mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, isyarah. Tapi sebagian kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kadang tidak ada diskusi dengan istri. Kadang sebagian kita, ya, memaksakan apa yang kita inginkan kepada mereka. Nah, seakan-akan mereka tidak punya hak untuk memberikan masukan kepada kita. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu hadis yang masyhur di Ummatul Ahkam sudah kita baca tentang masalah salat isya. Iya, kata seorang sahabat, wa kana yakrahan naum ba'daha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang tidur sebelum isya dan berbincang-bincang badal isya. Para ulama kita menjelaskan bahwa ada pengecualian. Dikecualikan di antara adalah ketika kita membicarakan tentang hajat kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin, ketika kita berbincang-bincang dengan tamu-tamu kita, dan di antara yang kata mereka berbincang dengan al-ahl, dengan keluarga kita. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah melihat bab khusus dalam Sahih Bukhari, bab as-samar ma'adhaif wal-ahl, bab begadang, iya, tidak segera tidur karena ada tamu dan bersama keluarga. Ini ikhwanatillah rahimahullah rahimahumullah. Antum tanya di rumah, bagaimana keadaan istri kita, bagaimana keadaan anak kita. Iya, jangan sampai iya istri kita kebingungan sendiri, sedih sendiri memikirkan anak-anak kita, kita tidak tahu. Ini ikhwanatillah rahimahullah rahimahumullah yang saya ingatkan. Fadhal barakallahu.